Tablughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala memasuki hadis ke-443. Beliau bawakan riwayat An Jabir radhiyallahu anhu qala madhatis sunnah anna fi kulli arba'ina fasa'ida jumu'ah rawahu Daruqutni bi isnadin dha'if. Dari Jabir beliau berkata telah tetap, ini ada di dalam sunnah, yang tetap di dalam sunnah, yang ada di dalam sunnah pada setiap 40 orang lebih, 40 orang lebih wajib mendirikan Jumat. Hadis diriwayatkan oleh Daruqutni tapi dengan sanad dhaif, lemah. Hadis Jabir ini dibawakan oleh Hafidz terkait permasalahan fikih yang dibawakan oleh fuqaha, yaitu jumlah minimal untuk Jumat atau sahnya Jumat. Jumatan itu berapa kepala, berapa orang harus ada padanya. Hadis Jabir telah lalu bahwa dalam sanadnya ada kelemahan. Di dalam hadis ketika Jabir katakan madhatis sunnah, kalau seorang sahabat mengatakan dalam sunnah atau yang ada di dalam sunnah, telah berlalu di dalam sunnah, tentu tidak ada lain, sunnah yang dimaukan adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Memang ada sunnah lain, sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, atau secara umum sunnahnya Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah setelah Rasul, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Karena Rasulullah katakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau kalian melihat perselisihan, kembalilah kepada sunnahku, ajaranku, dan ajaran para khulafa rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ajaran mereka juga disebut sunnah, sehingga akan dikatakan ini sunnahnya khulafa rasyidin, ini sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Uthman. Seperti contoh azan 2 kali dalam Jumat, azan pertama, azan kedua, ini sunnahnya Uthman ibn Affan. Uthman yang memulainya di zamannya ketika melihat muslimin semakin banyak, semakin tersebar sana kemari, walhasil kemudian beliau tentukan Jumat itu ada 2 adzan, adzan pertama dan adzan kedua. Ini sunnahnya Uthman. Begitu pula zakat fitrah, seperti kemarin Idul Fitri, bagi janin yang ada di perut ibunya, masih di perut kandungan ibunya, apa terkena zakat? Naam, terkena zakat. Dalilnya apa? Sunnahnya Uthman bin Affan. Uthman yang menentukan bahwa setiap janin yang ada di kandungan ibu juga dikeluarkan zakatnya. Kita mengambil sunnah ini berdasarkan anjuran Rasul, wa sunnatil khulafa. Ambil juga, pegangi, amalkan sunnahnya para khulafa. Asyahid, kalau seorang sahabat mengatakan sunnah begini, sunnah siapa yang dimaksud? Sunnah Rasulullah SAW. Apa mungkin yang dimaksud sunnah selain Rasul? Mungkin, tetapi kalau mereka inginkan itu sunnah selain Rasul, akan mereka perjelas, dikasih takyid istilahnya, dikasih penjelasan. Misalnya, demikianlah sunnah Abu Bakar, demikianlah sunnahnya Uthman, sunnahnya Umar. Wahakala. Tapi kalau mutlak dikatakan sunnah, tidak ada lain, yang dimaksud adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada permasalahan hukum Jumat atau Jumatan, permasalahan ini menjadi khilaf, ikhtilaf di kalangan fuqaha rahimahumullah. Berapa jumlah orang yang sah dengannya Jumat atau Jumatan? Ada sekitar 10 pendapat yang menyebutkan tentang ini. Tetapi dari 10 ini kalau diringkas, kalau dilihat yang paling masyhur, paling ma'ruf di kalangan fuqaha tentang jumlah ini, tiga orang atau lebih. Ini pendapat masyhur yang pertama. Yang kedua, pendapat masyhur adalah 12 orang atau lebih. Yang ketiga, 40 orang atau lebih. Terkait 40, dasarnya riwayat Jabir ini, dan telah lalu bahwa riwayat ini dhaif, lemah. Tentunya hadis dhaif, lemah, tidak bisa jadi hujjah, tidak boleh dijadikan pegangan dasar suatu hukum, karena itu lemah, tidak benar, tidak kuat penisbatannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal yang 12. 12 ini berdasarkan riwayat Muslim, Imam Muslim, kisah ketika para sahabat menunggu kafilah air, kafilah dagang yang hendak datang dari Syam. Begitu kafilah datang, pada lari keluar, bersegera mendatangi kafilah tersebut, mengambil barang, itu dagangan. Alhasil karenanya turun ayat di surat Jum'ah, ma'ruf, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Begitu mereka melihat kafilah perdagangan, bergegas mereka keluar mendatangi kafilah itu, meninggalkanmu Rasul sedang berdiri menyampaikan khutbah. Nah, yang jadi pegangan di sini oleh mereka, yang tersisa di masjid saat itu Jumat kasusnya, yang tersisa di masjid bersama Rasulullah SAW 12 orang, 12 sahabat. Dari situ sebagian memahami bahwa minimal jumlah Jumatan itu 12 orang dari kasus ini. Rasul terus menyampaikan khutbahnya sampai selesai, kemudian sholat bersama 12 sahabat ini. Berarti kata mereka minimalnya 12. Tapi kalau dikupas secara ilmiah, pendalilan seperti ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena Rasul tidak sedang menjelaskan jumlah minimal untuk Jumatan. Dan kalau dilihat kronologi kejadian pun kasuistik. Saat itu kejadiannya banyak di masjid, orang banyak. Jumat. Begitu ada kafilah pada keluar, sisa 12. Di mana penjelasan harus 12? Enggak ada. Kalau hadis Jabir ini mungkin seandainya dia enggak doif. Seandainya dia enggak lemah bisa jadi pegangan. Atas setiap 40 orang wajib bagi mereka untuk mendirikan Jumat. Karena ada dalilnya jelas. Tapi doif sayang. 12 ini enggak ada dalilnya. Yang dimaksud enggak ada dalil, pendalilannya. Karena kita tahu ada 3 tahapan dalam suatu hukum harus melalui ini. Yang pertama adanya dalil. Adanya dalil. Sehingga ketika membahas sesuatu, pertanyaan pertama ada dalilnya tidak? Ayat, hadis, oh ada. Ini hadisnya diriwayatkan ini. Baik. Selesai di situ tidak. Perkara kedua harus dibahas pula kesahihan dalil itu. Kalau ayat Quran jelas, enggak perlu dibahas. Tapi hadis enggak semuanya sahih. Ada yang lemah, ada yang palsu bahkan. Maka enggak semena-mena kemudian diterima. Dibahas terlebih dahulu. Sahih tidak hadis itu? Ternyata lemah, enggak bisa jadi dalil. Selesai tahu itu hadis sahih, hadis hasan, bisa diterima, bisa dipakai. Tinggal tahap yang terakhir yaitu sihatul istidlal. Pendalilan pun harus sahih. Harus benar pendalilannya. Mungkin hadisnya sahih, tetapi sisi pendalilannya yang tidak tepat. Enggak benar. Sehingga hukumnya pun jadi tidak benar. Bukan salah hadisnya, tetapi pendalilan istimbat dari hadis itu yang jadi permasalahan. Dan terkadang muncul demikian dalam permasalahan-permasalahan hukum. Ada sebagian orang misalnya mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah, sabda Rasul, hadis sahih. Apa makna hadis? Haji itu Arafah, wukuf di padang Arafah. Berarti, nah mulai dia berdalil sekarang, pendalilan. Haji itu hanya Arafah saja. Wukuf di Arafah saja, enggak perlu tawaf ifadah, enggak perlu menyembelih kurban, enggak perlu ihram, enggak perlu ini. Intinya ya Arafah itu saja, enggak perlu mabit bermalam di Muzdalifah, enggak perlu ini, enggak perlu itu. Pendalilan sekarang. Apa benar seperti itu pendalilannya? Tidak. Yang permasalahannya adalah pendalilan. Yang Rasulullah maksud al-hajju Arafah, haji itu Arafah, inti dari haji atau amalan manasik haji terpenting, na'am, wukuf di Arafah. Tetapi tidak berarti yang lain boleh ditinggalkan. Bahkan seperti tawaf ifadah rukun, kalau ditinggalkan enggak sah hajimu, percuma sia-sia. Kalaupun kamu di Arafah. Sehingga yang Rasul maksudkan yang terpenting dalam manasik-manasik perjalanan hajimu adalah wukuf di Arafah. Doa di situ banyak, minta kepada Allah dan seterusnya. Nah, permasalahannya pendalilan. Kembali kepada hadis ini tadi. 12 orang yang tersisa bersama Rasul SAW. Benarkah pendalilan dari sini bahwa minimal Jumat itu 12 orang? Enggak benar. Karena tadi kalau ditelusuri, dikupas, kasus. Terjadi begitu. Yang lain keluar, tersisa 12. Mana penjelasan dari Rasulullah minimal Jumat harus 12 orang seperti ini? Enggak ada. Maka ulama sebutkan kalau itu angka 12 minimal Jumat juga tidak tepat. Ini terkait pendapat kedua 12 orang. Oleh karena itu, kaidah penting bagi thalibul ilm, bagi penuntut ilmu, dan kaidah ini sangat berguna, di mana para ulama sebutkan kullu ma waqa'a ittifaqan la yu'tabar hukman syar'iyyah. Sesuatu yang terjadi begitu saja, istilahnya kebetulan, maka tidak bisa menjadi hukum syar'i. Seperti kita di kasus, ya bisa saja kejadiannya misalnya yang tersisa 10 orang, yang tersisa 14 orang, yang lain pada keluar, bisa saja. Kebetulan yang tersisa 12 saat itu. Gak ada kesepakatan dari sahabat yang kita menyisakan 12 orang saja, gak ada. Terjadi begitu saja. Maka tidak menjadi hukum. Dan banyak yang seperti ini. Misalnya Rasul SAW berhenti di suatu tempat, istirahat di situ. Apa itu menjadi hukum? Sehingga dikatakan sunnah, ada pahalanya orang untuk berhenti di tempat yang Rasul berhenti, istirahat di tempat Rasulullah istirahat. Enggak ada hukumnya, enggak ada pahalanya. Kenapa? Karena itu kejadian terjadi begitu saja. Terjadi kebetulan Rasulullah capek di situ, Rasul berhenti istirahat di situ. Tidak sedang menjelaskan hukum. Makanya perlu dibedakan. Ini terkait 12 orang. Pendapat yang ketiga yang disyaratkan dalam Jumatan adalah 3 orang. 3 orang ini para fuqaha sebutkan jumlah minimal untuk disebut itu jamaah. Minimalnya ada 3 orang. Dari situ, ketika Allah sebutkan di Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan adzan untuk sholat di hari Jumat, bergegaslah kalian ke zikrullah dan tinggalkan jual beli. Ayat ini menjadi dasar para ulama yang mengatakan minimalnya 3 orang. Dari mana pendalilannya? Seperti tadi. Sekarang pendalilan. Satu, ayat mengatakan idza nudiya lis-shalah. Berarti ada munadi, nida, ada tukang adzan, muadzin, satu orang. Kemudian di ayat itu pula Allah sebutkan min yaumil jum'ah, berarti di hari Jumat itu ada seorang imam yang berkhutbah dan mengimami sholat, 2 orang. Yang ketiga, fas'au ila dzikrillah, perintah kepada muslimin untuk sa'i, untuk mendatangi dzikrullah, sholat Jumat. Berarti ada 3 orang di situ, muadzin, munadi, imam, dan sa'i, fas'au ila dzikrillah. Ada 3 jamaah, 3 orang. Ayat mengisyaratkan jumlah tiga ini minimal di dalam Jum'at. Tetapi pendalilan ini pun arahnya hanya kepada muwatinin. Yang dimaksud muwatinin orang yang mukim di kampungnya sendiri, di tempat tinggalnya, di rumahnya. Ini seperti kita mukim di tempat kita begini. Adapun kalau mereka sedang safar, sedang dalam perjalanan, maka tidak wajib Jumat bagi mereka. Tidak wajib Jumat bagi mereka. Enggak. Kemudian tidak dikatakan misalnya wajib salah satu adzan, yang satu jadi imam, yang lain jadi jamaahnya. Dan itu perlu diperhatikan, orang harus lebih hati-hati. Tidak pernah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Berjamaah safar, misalnya orang dalam satu bis atau apa travel misalnya ada 10 orang, 50 orang berhenti di suatu tempat, ya sudah di situ salah satu adzan, yang lain jadi imam, yang lain mendengarkan khutbah, mendirikan jamaah Jumat sendirian. Ini enggak ada dasarnya. Kalau mereka ikut jamaah yang ada boleh. Berhenti di suatu masjid di luar kota misalnya sedang Jumatan, turun ikut Jumatan di situ enggak apa-apa. Enggak masalah. Tapi yang jadi permasalahan mereka sendiri mendirikan Jumat. Kelompok musafir ini tadi, 10 orang, 5 orang atau berapa, atau bis 50 orang mendirikan Jumatan sendirian. Ini yang jadi permasalahan. Makanya ayat pun arahnya tujuannya kepada muwatin, orang yang domisili tinggal di negerinya sendiri, tidak dalam keadaan safar. Ada pendapat lain yang bahkan mengatakan minimalnya 2 orang. Tapi itu lemah sekali, tidak berdasarkan nas, tidak ada dasar hadisnya, dalilnya. Bahkan hadis di Abu Dawud menyebutkan, dan ini menguatkan pendapat tadi 3 orang, Rasulullah sebutkan ma min thalathatin fi qaryatin la tuqamu fihimul jum'a illa stahwadha alaihimu syaitan. Tidaklah 3 orang di suatu kampung, di suatu negeri, mereka tidak menegakkan Jumat, tidak mendirikan Jumatan, kecuali pasti mereka dikuasai oleh syaitan. 3 orang Rasul katakan. Berarti 3 ini sudah wajib, sudah terkena kewajiban Jumatan. Kalau memang 2 terkena kewajiban Jumatan, akan Rasul katakan, ma min ithnain fi qaryatin misalnya. Tidaklah 2 orang. Tapi yang Rasul katakan 3 orang. Maka 3 orang muatin sebagai mukim, domisili di negerinya, kampungnya, telah terkena kewajiban harus menegakkan Jumatan bagi mereka. Demikian ayat dan hadis menjelaskan kepada kita. Maka ini juga meluruskan amalan perbuatan sebagian orang yang menegakkan Jumat, sudah itu di kala safar plus cuma 2 orang lagi. Sebagian orang begitu. Mutanatti'in, mutakallifin, takalluf, memaksakan diri. Enggak ada dalilnya bahkan. 2 orang hamba Allah, fulan dan fulan, ya naik bis atau naik kereta, kebetulan Jumat, masuk waktu, ya Allah, adzan, yang satu adzan, Allah Akbar sampai selesai. Yang satu khutbah, tang-tang-tang-tang selesai. Ngimami Allahu Akbar. 2 orang berjamaah. Itu sudah safar, tidak terkena kewajiban Jumat. Jumlah mereka pun cuma 2 orang. Bukan demikian syariat mengajarkan. Jadi pada intinya tadi ayat ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah mengisyaratkan 3 orang, muadzin, imam dan sa'i yang mendatangi jumatan itu, 3 orang. Begitu pula hadis Rasul, ma min thalathatin fi qaryatin la tuqamu fihimul jum'ah illa istahwadha 'alaihimus syaitan. 3 orang di desa kalau tidak menegakkan Jumat dikuasai oleh syaitan. Maka pendapat yang paling dekat kepada kebenaran insyaallah jumlah minimal orang terkena kewajiban Jumat adalah 3 orang. Ke atas tentunya lebih, 5, 10 dan seterusnya. 40 kita tahu hadisnya lemah, tidak bisa jadi dasar. Nah, begitu pula 12 tadi pendalilannya kurang tepat. Nah, itu terkait jumlah untuk kewajiban menegakkan Jumat. Wa an Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfir lil mu'minin wal mu'minat fi kulli jum'ah. Rawahu al-Bazzar bi isnadin layyin. Dari Samurah bin Jundub berkata bahwa Rasul terbiasa istighfar mintakan ampunan untuk mukmin dan mukminat laki dan perempuan, dan itu di setiap Jumat siap khutbah. Hadis diriwayatkan Bazzar namun dengan sanad yang juga lemah. Yastaghfir lil mu'minin, khatib beristighfar memintakan ampunan untuk mukminin maupun mukminat. Di dalam perkara ini Al-Hafidz rahimahullahu taala menginginkan penjelasan terkait istighfarnya imam atau khatib untuk mukminin dan mukminat. Cuman itu kapan? Hadis pun ala fardhi sihhati, kalaupun itu sahih. Hadis lemah. Tapi seandainya itu sahih, hadis mutlak. Tidak menjelaskan kapan itu. Apakah itu dalam khutbah atau saat sholat. Walaupun tampak yang dimaukan itu dalam khutbah, fi kulli jum'ah, tampak itu saat khutbah. Karena di saat itu terdengar dan diaminkan. Samurah meriwayatkan Rasul istighfar. Dari mana dia tahu? Berarti dia mendengar Rasul istighfar. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Didengar, makanya beliau katakan Rasul istighfar untuk mu'minin dan mu'minat. Kalau itu dalam sholat kan gak mungkin didengar oleh sahabat. Gak mungkin dibaca keras seperti itu didengar oleh yang lain. Berarti tampak yang dimaukan ini saat khutbah. Di dalam riwayat fuqaha, walaupun hadis ada kelemahannya, mereka katakan mustahab, disukai khatib dalam khutbahnya mendoakan muslimin secara umum. mendoakan muslimin atau muslimat. Karena waktu ini, waktu khutbah, waktu ijabah, waktu dikabulkannya doa, maka patut untuk si khatib berdoa bagi kebaikan muslimin juga muslimat, karena besar harapan itu akan dikabulkan, termasuk pendapat terkuat waktu di mana dikabulkan pasti doa di Jumat adalah saat khutbah. Sampai imam salam pada sholatnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib khatib itu berdoa untuk mukminin dan mukminat. Berdasarkan hadis ini, seperti tadi dibahas, ada dalilnya. Sahihkah hadis itu dalilnya? Ternyata tidak sahih. Hadis lemah. Yang kedua, kalaupun itu sahih misalnya, ini sebatas perbuatan Rasul SAW. Ini Rasulullah melakukan demikian, berdoa. Semata-mata sebatas itu perbuatan Rasul, tidak menunjukkan hukum wajib. Mentok-mentoknya paling itu akan dikatakan sunnah, baik untuk dilakukan, meniru Rasulullah SAW, berteladan, na'am. Tapi untuk dikatakan wajib, harus, tidak sampai ke tingkat itu. Kalau itu sebatas hanya perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas hadis dhaif, lemah dan tidak bisa dijadikan dasar. Maka untuk dikatakan wajib berat. Untuk dikatakan berdoa dalam khutbah untuk mukminin, mukminat, berat. Enggak sampai ke arah sana. Yastaghfir lil mu'minin. Dengan demikian, karena hukum bukan wajib, perlu seorang imam, seorang khatib mendidik umat dengan sikap dan perbuatannya. Bagaimana? Kalau itu bukan wajib dalam syariat, jangan dilakukan terus-menerus. Boleh sesekali kamu doakan muslimin, muslimat dan seterusnya. Karena kalau kamu lakukan terus menerus setiap khutbah, pasti enggak pernah tertinggal. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i minhum wal amwat. Enggak pernah ditinggalkan doa bagi mereka ini. Orang akan mengira itu wajib. Awam tidak bisa membedakan dan tingkat keilmuan mereka enggak sejauh itu. Yang mereka tahu tidak pernah ditinggalkan oleh khatib, berarti ini wajib. Padahal hukum syariat tidak mewajibkan. Siapa yang salah? Khatibnya. Karena tidak pernah meninggalkan, harus ditinggalkan. Dalam artian, sesekali kamu berdoa enggak apa-apa, tapi jangan terus-menerus, enggak pernah kamu tinggalkan. Bahkan sebagian atau banyak mungkin orang awam menganggap khutbah pertama dalam Jumat itu harus ditutup dengan ucapan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li amatil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wajib, kalau enggak batal khutbahnya, enggak sah. Kenapa? Karena selalu khatibnya mengucapkan ini. Enggak pernah ditinggalkan. Apa enggak boleh mengucapkan ini? Boleh. Boleh saja, silakan. Sesekali. Permasalahannya kalau kamu lakukan terus gak pernah ditinggalkan, orang akan mengira ini wajib. Berarti gak boleh ditinggalkan ini. Sampai pada suatu kesimpulan, kalau ditinggalkan berarti gak sah khutbahnya. Batal Jumatnya, gak sah, rusak. Kan ngawur akhirnya. Berabe kesimpulannya. Makanya tidak benar yang demikian. Oleh karena itu, imam atau khatib harus faqih, orang yang mengerti hukum, alim, faqih, mengerti, faham konsekuensinya, bagaimana, apa yang harus dia perbuat. Butuh ilmu, butuh modal untuk orang itu tampil berbicara. Kalau pintar-pintaran ngomong saja, banyak orang pintar ngomong. Gak sulit naik mimbar kemudian bicara sana kemari. Semua orang bisa. Permasalahannya dia ngerti fikih tidak, faham syariat apa enggak, bagaimana konsekuensinya, hukumnya dan seterusnya. Butuh seorang alim. Bukan pintar-pintaran bicara, bukan ahli-ahlian retorika, penyampaian ini. Bukan. Bukan untuk ajang itu. Karena ini syariat, hukum. Diperlukan seorang yang faqih, mengerti fiqih, mengerti syariat, mengerti, paham hukum, dan seperti itu. Nah, atau serupa dengan itu, bacaan yang terkadang juga sering diucapkan dan tidak ditinggalkan, innallaha ya'muru bil adil wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Ini selalu dibaca hampir tiap Jumat atau kamu dapati di masjid-masjid kaum muslimin. Tidak pernah ditinggalkan. Padahal enggak ada hukumnya, enggak wajib baca, itu juga tidak sunnah. Sesekali dia baca enggak apa-apa. Tapi untuk kemudian terus-menerus dia baca, begitu ditinggalkan, orang akan mengatakan ini wajib ditinggalkan kewajiban. Atau mungkin membaca yang lain akan diingkari, kenapa ini enggak kamu baca? Walidzikrullahi akbar. Diingkari, padahal bukan tempatnya pengingkaran. Bukan sesuatu yang wajib yang ditinggalkan, yang patas untuk diingkari karenanya. Ini semua karena qillatul fiqih. Minimnya fiqih, minimnya ilmu. Nah, di zaman kita hidup yang para ulama salaf sebutkan, zaman ya'ti alaikumuz zaman yakthuru fihi khutaba'ukum wa yaqillu fihi fuqaha'ukum. Zaman di mana banyak para khatibnya, sedikit para faqihnya, fuqaha, yang ngerti fiqih, ngerti hukum, faham syariat, tahu hadis, faham dalil, bisa diajak bicara ilmiah, bisa mempertanggungjawabkan secara dalil ilmu. Ada dasarnya, ada hadis begini, maknanya begini, pendalilannya begini. Tapi itu sedikit orang yang seperti itu. Yang banyak khutaba hukum. Yang banyak orang pintar khutbah. Ahli kalau sudah khutbah. Wijara, kesana, kemari, entah apa yang dia sampaikan. Dan itu bala, musibah. Yang tampil di depan umat, kebanyakannya orang-orang seperti itu. Pinter khutbah, tapi sedikit fikihnya. Bicara khutbah mungkin setengah jam, mungkin lebih. Sholatnya paling 5 menit, 7 menit. Padahal Rasulullah katakan, qisarul khutbah wa tulus salah ma'innatun min fikhir rajul. Ringkasnya khutbah, panjangnya sholat, tanda kefaqihan seseorang. tanda kealiman seorang. Yang terjadi sebaliknya, khutbahnya masya Allah tabarakar rahman sampai ngantuk-ngantuk jamaahnya, sholatnya kapan dia takbiratul ihram Allahu Akbar, kapan kamu dapati assalamualaikum, assalamualaikum. Wala haula wala quwwata illa billah. Al-muhim tadi bahwa doa memang pantas di waktu khutbah ini, terutama selain untuk mendoakan muslimin dan muslimat, kaum mukminin, umat ini mukminat, juga terutama doa itu diperuntukkan bagi para penguasa, pemerintah. Sampai kata Imam Ahmad, kalau aku tahu doa dikabulkan doaku, pasti akan aku berikan itu untuk para penguasa. Karena kesolehan mereka, kebaikan mereka, kebaikan bagi umat. Jika pemimpinnya soleh, takwa, mendapat taufik dari Allah, ini diuntungkan muslimin, muslimat. Maka didoakan kebaikan untuk mereka, agar Allah beri mereka taufik, Allah beri mereka hidayah, Allah beri mereka pendamping-pendamping yang baik, yang bernasehat, dijauhkan dari berbagai makar, dari orang-orang yang hanya menginginkan keuntungan pribadinya. Mungkin doa-doa baik semacam itu untuk para penguasa, bahkan mereka lebih berhak untuk mendapat doa itu dari yang selainnya. Karena mereka pemimpin kita, pemerintah kita, lebih tepat, lebih berhak untuk didoakan kebaikan. Sekali lagi, seringnya mimbar ini jadi ajang menelanjangi pemerintah, tempat untuk membongkar aib-aib dan kekurangan pemerintahnya. Pemerintah begini, pemerintah begitu. Pemerintah kita begitu, yang naik sembako, yang BBM naik, yang segala macam dibahas di khutbah di Jumat. Yang orang butuh pencerahan, butuh ilmu, butuh nasihat, butuh mau'idzah, butuh akhiratnya diingatkan. Ada apa membahas politik, pemerintah? Itu sudah warak mereka kenyang dengan koran, dengan berita, dengan ini. Gak butuh. Orang butuh kamu kasih ilmu, kamu kasih modal untuk mereka pulang punya bekal nasihat. Jadi kita harus begini, ini hukumnya begitu, ini bisa mengerti ilmu agamanya. Tapi begitulah seperti yang Rasul katakan. Ketika sedikit fukohanya zaman dan banyak khotibnya. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita dan memberi taufik untuk lebih mengikuti syariat dan sunnah Rasulnya, sehingga Jumat betul-betul menjadi waktu yang istimewa, waktu yang terbaik untuk menasehati, membimbing umat, sehingga dipilih dan ditentukan hanya orang-orang yang betul-betul bertanggung jawab, mengerti syariat, faham ilmu, mereka yang patut berbicara dan memberi bekal bagi umatnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.